Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu Al-Fiqhi karya Fadilatu Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk bab baru di halaman 164. Qala hafizahullah babun fi hukmi hudurin nisa'i ilal masajid. Bab mengenai hukum hadirnya para wanita ke masjid-masjid. قال إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة. Sesungguhnya agama kita adalah agama yang sempurna, yang mencakup terhadap kebaikan-kebaikan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ja'a bil khairi lil muslimina rijalan wa nisa'a. Agama Islam datang membawa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, baik lelaki maupun wanita. Allah Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal salih, min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki ataupun wanita, wahuwa mu'minun, dalam keadaan dia seorang yang beriman. Maka nampak di sini sangat jelas bahwa bukan hanya khusus bagi kaum lelaki saja, kaum wanita juga tercakup di sini. Jadi siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia lelaki ataupun wanita, dalam kondisi dia beriman, maka janji Allah untuk mereka, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi di dunia ini Allah akan berikan pahala yang kehidupan yang baik, yang bahagia, yang tentram. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan kami akan membalasi mereka. Ya, kami akan membalasi pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Nah, jadi di akhirat kelak Allah akan balasi mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia, yaitu berupa jannah. Fahuwa qadihtamma bisya'nil mar'ati. Maka Islam sungguh sangat memperhatikan perkara wanita. Wa wada'aha mawdi'al ikrami wal ihtiram. Islam mendudukkan wanita pada posisi yang dimuliakan. Ya, posisi yang dimuliakan. In hiya tamassakat bihadihi wa tahallat bifadailihi. Tapi dengan catatan, jika si wanita tersebut berpegang teguh dengan petunjuk di dalam agama Islam ini, dan si wanita itu mau berhias dengan ya keutamaan-keutamaan yang ada pada agama ini. Nah, jadi para wanita akan mendapatkan pemuliaan. Ya, dia dimuliakan kalau mereka mau berpegang teguh dengan ajaran agama ini. Wa min dzalik, dan di antara hal itu, annahu samaha laha bil huduri ila al masajid. Jadi antara bentuk bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita, bahwasanya Islam mengizinkan bagi wanita untuk hadir ke masjid-masjid. Lil musyarakati fil khairi min salatil jama'ati, agar bisa berserikat untuk mendapatkan kebaikan berupa mengerjakan sholat berjamaah. Wa huduri majalisiz zikri, dan juga diperbolehkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Ma'al ihtisyami, tetapi dengan catatan, ma'al ihtisyam harus diiringi dengan sifat malu. Waltizamil ihtiyatati, dan berpegang dengan sikap-sikap kehati-hatian. Allati tub'iduha 'anil fitnati, yang akan bisa menjaga si wanita tadi dari fitnah. Wa tahfazu laha karamataha, dan akan menjaga si wanita tersebut, ya, menjaga kehormatannya. Nah, fa idza sta'dzanat ila al masjid kuriha man'uha, maka apabila seorang wanita meminta izin pergi ke masjid, ya, minta izin kepada suaminya, kepada walinya untuk pergi ke masjid, kuriha man'uha, makruh untuk mencegah wanita itu. Jadi bagi suami, bagi si wali, dimakruhkan bahwa dia itu apa? Mencegah si wanita tadi daripada pergi ke masjid. Dalilnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna kafilatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah, jangan kalian cegah ya hamba-hamba perempuan Allah dari mendatangi masjid-masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahun, meskipun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wal yakhrujna tafilatin, dan hendaknya para wanita itu keluar dengan tafilat, maknanya sebagaimana dalam catatan kaki, ay ghaira mutazayyinatin wala mutatayyibatin, yaitu keluar dengan tanpa menampakkan perhiasan dan tanpa pula memakai wewangian. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Baik, nampak di situ bagaimana Nabi melarang untuk menghalangi para wanita pergi ke masjid-masjid Allah. Jadi meskipun rumah mereka itu lebih baik, tetapi para lelaki, para suami dan para wali dilarang oleh Nabi untuk menghalangi para wanita pergi ke masjid. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِيهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Yang demikian itu karena bahwasanya menunaikan sholat fardu di secara berjamaah padanya terdapat keutamaan yang besar bagi para lelaki maupun bagi para wanita. وَكَذَلِكَ الْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ. Demikian juga berjalan menuju masjid, ya kan, tiap langkahnya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, keutamaan yang sangat besar. Fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selainnya, idza sta'dhanat nisa'ukum bil laili ila al masjid fa'dhanu lahunna. Apabila istri-istri kalian meminta izin di waktu malam untuk pergi ke masjid, fa'dhanu lahum, maka izinkanlah bagi mereka. Tayyib. Wa wajhu kauniha tasta'dhinu az-zawja fi dhalik li'anna mulazamata al-baiti haqqun liz-zawj. Dan sisi penjelasan kenapa seorang wanita harus minta izin kepada suami di dalam hal itu, yaitu ketika ingin pergi ke masjid, kenapa harus izin? Karena li'anna mulazamatal bait haqqun lizauj. Karena seorang wanita tadi menetapi rumah, tetap berada di rumah adalah haknya bagi suami. Wa khurujuha lil masjid fi tilkal hal mubahun. Sementara si wanita tadi keluar ke masjid pada kondisi itu, yaitu untuk salat jamaah, mubahun, sesuatu yang mubah saja, boleh saja hukumnya. Fala tatrukul wajiba li ajli mubahin. Maka seorang wanita tidak boleh meninggalkan kewajiban, ya, dalam rangka sesuatu yang mubah. Bisa difahami ini? Jadi tetap beradanya seorang istri di dalam rumah itu adalah haknya lelaki. Artinya kewajiban seorang istri untuk tetap di rumah. Sementara keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah itu perkara hukumnya mubah saja. Boleh. Mau pergi silahkan, tidak juga silahkan. Boleh. Maka tidak boleh seorang wanita meninggalkan sesuatu yang wajib demi sesuatu yang mubah. Sehingga di situ apa? Butuh izin. Kalau diizinkan, berarti kan si suami merelakan haknya. Maka apa? Boleh. Silahkan si wanita pergi menuju masjid. Maka dikatakan setelahnya, فَإِذَا أَذِنَ الزَّوْجُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ. Maka apabila si suami mengizinkan, maka sungguh berarti si suami telah apa? Merelakan haknya. Merelakan apa? Haknya. Sehingga berarti boleh bagi si wanita pergi menuju masjid. Baik, ini sisi bagi si wanitanya. Jadi bagi si wanitanya dia wajib minta izin kepada suami. Adapun bagi si suaminya, apa perintah Nabi tadi? Perintah Nabi, fa'dhanu lahun, izinkanlah bagi mereka. Artinya di sini hasungan dari Nabi, ya, kalau wanita itu izin untuk ke masjid, izinkanlah. Jangan kalian halangi, jangan kalian cegah. Nah, bukan berarti di sini bagi suami itu wajib mengizinkan, tidak juga. Tadi telah disinggung di awal, hukumnya makruh. Jadi dibenci kalau si suami itu tidak mengizinkan. Ya, hukumnya makruh, dibenci kalau si suami itu tidak mengizinkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairun lahun. Sementara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maksudnya apa? Ay khairun lahunna minas salati fil masajid. Maksudnya lebih baik bagi mereka para wanita daripada salat di masjid-masjid. Kenapa lebih baik di rumah? وَذَلِكَ لِأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَمُلَازَمَتِهِنَّ الْبُيُوتَ. Karena yang demikian itu lebih aman daripada fitnah. Ya kan? Di rumah itu aman dari fitnah. Ketimbang keluar menuju masjid. Sehingga dilihat oleh orang, berpapasan dengan orang, dan seterusnya. Di rumah itu apa? Aman daripada fitnah. Wa bimula wa طيب saya wa dzalika li amni al fitnati bimulazamatihinna al buyuta. Yang demikian itu karena akan aman dari fitnah dengan mereka tetap berada di rumah begitu. Nah, wa dzalika li amni al fitnati bimulazamatihinna al buyuta. Yang demikian itu karena akan aman dari fitnah dengan mereka tetap berada di rumah. Itu kenapa dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah mereka lebih baik, karena dengan tetap berada di rumah akan aman dari fitnah. Wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam wal yakhrujna tafilatin. Sementara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya mereka keluar, itu keluar menuju masjid dalam kondisi tafilat. Makna tafilat ay ghaira mutatayyibat. Dalam keadaan tidak memakai wewangian. Ya. Wa innama umirna bidzalik li'alla yuftana ar-rijalu bi thibihinna. Dan hanyalah mereka, dan hanya saja mereka diperintahkan dengan yang demikian itu agar jangan sampai para lelaki itu terfitnah dengan bau wangi mereka tersebut. Ya kan? Kalau mereka keluar dengan memakai wewangian, nanti para lelaki akan terfitnah dengan bau wangi tersebut. Dan ini, barakallahu fikum, banyak kalangan kaum muslimah yang tidak mengindahkannya. Wallahu musta'an. Di mana mereka kaum muslimah pergi ke masjid-masjid Allah dalam keadaan memakai wewangian. Ini. Hendaknya ini di istilahnya apa? Disosialisasikan kepada kaum muslimah. Bagaimana mereka boleh pergi ke masjid. Tapi ingat ini, perintah Nabi kepada mereka. Waliyakhrujna tafilat. Hendaknya mereka keluar dalam kondisi tidak memakai wangian, tidak bersolek. Taib. Saya ulangi. Li'alla yuftanar rijalu bitibihinna. Agar jangan sampai para lelaki terfitnah dengan bau wangi mereka. Wa yasrifu anzarahum ilaihinna. Dan sehingga mereka, para lelaki tadi pun akan mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepadanya. Fayahsulu bidzalikal iftitanu bihin. Sehingga terjadilah fitnah dengan sebab mereka. Wa yulhaqu bit-tibi ma kana bima'nahu, dan diikutkan hukumnya dengan wewangian tadi perkara-perkara lain yang semakna dengannya, ka husnil malbasi wa izharil khuli, seperti bagusnya pakaian dan menampakkan perhiasan. Tayyib. Jadi barakallahu fikum, ini yang perlu diperhatikan, adab bagi para muslimah, kaum muslimah ketika ingin pergi ke masjid. Jangan memakai wewangian, jangan pula menampakkan perhiasan dan memakai pakaian-pakaian yang bagus yang akan membuat para lelaki yakni terfitnah. Fa in tatayyabat aw labisat thiyaba zinatin haruma 'alayha dzalik. Maka jika si wanita itu memakai wewangian atau mengenakan pakaian perhiasan, ya, memakai pakaian yang di situ pakaian yang bagus dengan warna yang mencolok, penuh dengan hiasan-hiasan, maka haruma 'alaiha dzalik, haram atas wanita itu melakukan yang demikian. Ya, keluarnya dia walaupun itu pergi ke masjid hukumnya haram ketika diiringi dengan tindakan ini, berupa memakai wewangian dan pakaian-pakaian perhiasan. Wa wajaba man'uha minal khuruji, dan wajib untuk menghalangi si wanita itu daripada keluar rumah. Nah, jadi kemakruhan bagi para lelaki untuk mencegah istri-istri mereka daripada pergi ke masjid, itu ketika si wanita tadi ketika keluar, ya, barakallahu fikum, mengindahkan adab-adab syariat. Adapun jika si wanita tidak mengindahkan adab-adab syar'i, maka justru wajib bagi suami, bagi para wali untuk mencegah, menghalangi, melarang daripada mereka keluar menuju masjid tadi. Wa fi sahih Muslim wa ghairihi, di dalam sahih Muslim dan selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ayyu imra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'ana al-'isha' al-akhira. Wanita mana saja yang mengenakan, yaitu yang memakai wewangian, maka jangan sekali-kali dia menyaksikan bersama kami salat Isya. Nah, dilarang oleh Nabi ketika seorang wanita itu memakai sejenis minyak wangi, wewangian, justru dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menuju ke salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika idza kharajat al-mar'atu ila al-masjid fal tabta'id an muzahamatir rijal. Demikian juga apabila seorang wanita keluar menuju masjid, fal tabta'id, hendaknya si wanita itu menjauhkan diri, an muzahamatir rijal, dari berdesak-desakan dengan para lelaki. Baik, ya, jadi hendaknya mereka sadar diri, ya, ketika ada jamaah lelaki, bagaimana mereka menunggu sehingga mereka tidak berdesak-desakan dengan mereka, para lelaki. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, yajibu ala waliyil amri an yamna'a min ikhtilatir rijali bin nisa'i fil aswaqi wa majami'ir rijal. Wajib atas penguasa untuk mencegah terjadinya campur baur para lelaki dengan wanita di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya para lelaki. Wa huwa mas'ulun an dzalik, ya, penguasa itu bertanggung jawab akan yang demikian itu. Wal fitnatu bihi 'azimatun, fitnah dengan adanya ikhtilat tadi sesuatu yang besar. Ya, fitnah adanya ikhtilat itu bukan perkara ringan dan sepele. Azim, azimah, sesuatu yang besar. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku tinggalkan setelahku, sepeninggalku, sebuah fitnah pun yang lebih bermadarat bagi para lelaki daripada para wanita. Nah, ini menunjukkan bagaimana berbahayanya fitnah para wanita. Sehingga jangan sampai dibiarkan adanya ikhtilat antara para lelaki dan wanita. Ila an qal, hingga ucapan beliau rahimahullah, yajibu alaihim man'uhunna mutazayyinatin mutajammilatin, wajib atas mereka, para penguasa, untuk mencegah para wanita keluar dalam kondisi mutazayyinat, menampakkan perhiasannya, mutajammilat, ya, bersolek. Wa man'uhunna min athiyabil lati yakunna biha kasiyatin 'ariyatin, dan hendaknya mencegah mereka, para wanita, dari mengenakan pakaian yang dengan pakaian tersebut para wanita tadi menjadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, kasiyatin ariyatin, berpakaian tetapi telanjang. Ya, kathiyabil wasi'ah ar-riqaq, seperti pakaian yang longgar tetapi tipis. Wa man'uhunna min haditsir rijali, dan hendaknya mereka mencegah para wanita untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan para lelaki. Ai at-tahadduthu ilaihim fit turuqat, yaitu maksudnya berbincang-bincang dengan para lelaki di jalan-jalan. Wa man'ur rijali min dzalik, dan juga melarang para lelaki untuk melakukan yang demikian itu. Intaha, selesai nukilan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini bagaimana nasihat dan bimbingan dari beliau, dan ini di masa beliau barakallahu fikum, kondisinya sudah sampai seperti ini. Bagaimana beliau mengingatkan jangan sampai yang demikian itu terjadi, bagaimana dengan zaman kita? Wallahul musta'an. Maka barakallahu fikum, bagi para lelaki yang mereka menjadi wali-wali terhadap putri-putri mereka, juga mereka merupakan suami dari istrinya, untuk betul-betul terus diingatkan tentang bagaimana adab seorang wanita ketika keluar rumah. Bagaimana untuk menjaga sifat malu. Bagaimana untuk mereka betul-betul tidak menampakkan perhiasannya. Dan seterusnya dari adab-adab yang tadi telah disinggung. فَإِذَا تَمَسَّكَتِ الْمَرْأَةُ بِآدَابِ الْإِسْلَامِ مِنْ لُزُومِ الْحَيَاءِ وَالتَّسَتُّرِ وَتَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَالْإِبْتِعَادِ عَنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ أُبِيحَ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ وَالْإِسْتِمَاعِ لِلتَّذْكِيرِ. Maka apabila si wanita itu, ya, dia berpegang teguh dengan adab-adab Islam berupa menetapi sifat malu, menutup diri dengan hijab, ya, tidak menampakkan perhiasan, ya, tidak berhias dengan pakaiannya, tidak memakai wewangian, menjauh daripada bercampur baur dengan para lelaki. Nah, jika adab-adab ini dipenuhi oleh si wanita tadi, ubihalaha, dimubahkan, dibolehkan bagi si wanita itu untuk al-khuruj ilal masjid, untuk keluar pergi menuju masjid, bihuduri sholah, untuk menghadiri sholat berjamaah, wal istima'i litadzkir, dan untuk mendengarkan, ya, pelajaran ilmu, baru diperbolehkan. Kapan tadi? Jika terpenuhi adab-adab Islam, jika mereka melaksanakan hal tersebut. وَبَقَوْهَا فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ فِي تِلْكَ الْحَالِ. Meskipun tetap beradanya si wanita di rumahnya itu lebih baik baginya daripada keluar, ya, pada kondisi yang demikian itu. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik baginya daripada salat di masjid. إِبْتِعَادًا عَنِ الْفِتْنَةِ, dalam rangka menjauhi fitnah. وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّلَامَةِ, dan dalam rangka mencari yang lebih dominan daripada keselamatan. Wa hasman limadati syarr, ya, dan untuk menutup pintu keburukan. Amma idza lam taltazim bi adabil Islam, adapun jika si wanita itu tidak mau berpegang teguh dengan adab-adab Islam tadi, wa lam tajtanib ma naha anhu ar-rasul, dan si wanita itu tidak mau menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, min isti'maliha az-zinata wat-tiba lil-khuruj, berupa si wanita itu mempergunakan perhiasan dan wewangian ketika keluar, fa khurujuha lil-masjidi hina idzin haram, maka keluarnya si wanita itu ya menuju masjid tadi, ketika itu hukumnya haram. Wa yajibu ala waliha wa dzabis sultan man'uha minhu, wajib atas walinya dan atas penguasa untuk mencegah wanita tersebut melakukannya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab terkait hukum hadirnya para wanita ke masjid. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.